Sahabat pasti pernah menonton acara TV yang berjudul The Magic Reveal. Nonton deh kalau belum. Di YouTube juga ada. Seru banget. Sebuah acara yang membuka tabir sulap oleh seorang magician yang menggunakan topeng. Semua trik tipuan dan peralatan sulap serta teknik pengelabuan mata dibongkar. Acara ini dihujat oleh para pesulap di seluruh dunia dan semua incumbent jawara sulap dalam tanda petik marah besar. Acara ini juga menghilangkan faktor wow dan aha dalam banyak acara sulap, magic show, dan trik manipulasi pikiran untuk tujuan hiburan yang juga mengakibatkan pemain sulap terkenal terlihat cupu. Incumbent dunia sulap ngamuk. Mereka kemudian menggunakan berbagai buzzer, blackmail, dan serangan ke personal magician bertopeng itu pun diluncurkan di media. Personalnya diserang. Masa lalunya dibuka dengan data rekayasa semua. Kesal mereka para incumbent yang terbuka rahasia dagang mereka. Namun, penonton adalah hakim yang adil. Hati penonton dan akal sehat penonton akhirnya penentu segalanya. Ternyata, rating acara Magic Reveal tersebut tinggi. Iklannya banyak dan membuat bisnis berjalan baik. Baik untuk semua pihak kecuali para incumbent yang memegang erat old system. Karena penonton adalah penentu arah masa depan bisnis hiburan, maka 1-2 pesulap kawakan tersadar dan melihat tindakan reveal membuka rahasia dapur pesulap sebagai strategi decoupling atau keterlepasan dengan masa lalu adalah peluang. Mereka melihat new normal dunia magic show sebagai peluang. Para pesulap kawakan yang sadar itu kemudian menciptakan trik sulap baru, lebih menantang, lebih aneh, sampai-sampai mas magician atau si pesulap bertopeng yang mengetahui semua rahasia sulap lama yang dibuka ke publik berusaha keras mencari rahasia tersebut tapi tidak berhasil. Strategi baru tersebut ditutup rapat sehingga tidak bisa terbongkar. Disinilah permainan sebenarnya terjadi. Ketika suatu hari, sang mas magician atau si pesulap bertopeng ini ditanya media setelah bertahun-tahun menjalankan aksinya, dan kini dirinya membuka tabir di atas tabir. Dulu membuka tabir pesulap, kemudian sekarang membuka tabir dirinya. Dirinya ternyata memiliki trik sulap yang banyak, yang baru, yang lebih menegangkan, dan sangat tidak masuk di akal. Demi keilmuan sulap dunia naik derajatnya, pesulap harus tidak memainkan trik sulap lama yang cenderung membosankan dan tidak produktif. Maka dia memilih membuka tabir semua trik sulap lama agar pesulap dan dunia magician bertumbuh cepat dengan trik-trik baru, segar, dan lebih menantang. Strateginya bersusah payah itu berhasil. Cara cerdas bersulapnya membuat dunia persulapan saat ini 15 tahun kemudian tumbuh dengan trik permainan yang tidak bisa dijelaskan logika lagi. Dunia persulapan saat ini memberikan dirinya penghargaan tertinggi kepada mass magician karena telah membawa dunia sulap ke new normal yang lebih produktif. Strateginya mendekopling tadi mendapatkan apresiasi dari para pesulap senior lainnya dan penonton tentunya. Kembali ke tanah air, ada seorang anak yatim terinspirasi dengan acara The Magic Reveal tersebut memutuskan untuk membuka trik acara perpolitikan dunia. Semua cara bernegara di semua negara dikupas tuntas, terutama yang merugikan masyarakat. Ada 350 video yang mengupas dengan berbagai sudut pandang cara bernegara, di mana rencananya adalah 1000 video yang mengupas tuntas trik perpolitikan geopolitik dunia. Di dalamnya diurai bagaimana oligarki bermain, globalis cabal bermain, sistem keuangan dunia bermain, sistem perpolitikan dunia bermain, dogma-dogma ideologi politik demi kekuasaan selamanya dibuka, cara memainkan pajak dibuka, baik secara makro, mikro, dan bernegara oleh banyak negara, oleh banyak pihak. Bagaimana negara besar mencaplok negara kecil, bagaimana membeli pejabat sebuah negara, bagaimana memainkan media, bagaimana memainkan regulator dan undang-undang negara lain, bagaimana oligarki mengendalikan pemerintahan yang syah, bagaimana pejabat menggunakan kekuatan politiknya menekan negara lain demi jabatannya, bagaimana mendapatkan kekayaan negara lain namun masyarakat sebuah negara tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya dibuka. Cara bernegara reveal ini rupanya menyibak air membasahi ke banyak wajah. Bagaikan para pesulap yang rahasia dapurnya dibuka oleh pesulap bertopeng. Dengan serangan buzzer pun dilakukan membuat sang anak yatim ini sekarang dinistakan. Tabu apa yang dilakukannya ini untuk dibuka. Namun dia tidak goyang. Dia percaya niatnya luhur dan sejauh ini penonton walaupun kecil ada yang mulai mengerti maksudnya. Sungguh, padahal sang anak ini niatnya adalah membersihkan semua yang old system yang doesn't work. Agar dunia menjadi lebih baik. Agar berpolitik menjadi lebih baik. Agar bernegara terutama negaranya yang dicintai ini menjadi terdepan dengan memanfaatkan new normal yang dibuka oleh sang anak polos ini. Tidak adakah yang melihat bahwa apa yang dilakukan adalah karena kecintaannya atas negaranya, atas bangsanya, atas pemerintahnya? Dirinya tidak mencari kedudukan. Dari bisnis sulapnya yang dijalaninya dengan pertunjukan baru yang dia miliki, dia sudah mendapatkan hasil yaitu ada penonton yang menyukai acaranya. Teorinya dijalankan di dalam dalam bisnisnya. Fokus kepada bottom of pyramid, yaitu edukasi, UKM, dan investor receh. Tak ada niatannya untuk mempermalukan incumbent pejabat yang magicnya dibuka, tetapi semata-mata untuk mengingatkan cara lama itu yang banyak merugikan sebaiknya ditinggalkan. Pejabat yang main dua kaki berbisnis sebaiknya diingatkan. Regulasi yang mengebiri hak rakyat diubah menjadi menguntungkan. Semua trik bernegara di dalam dan trik negara lain dibuka sehingga menantang akal sehat semua pejabat agar ayo buat strategi baru. Ayo gunakan cara baru. Strategi yang menguntungkan negara, menguntungkan seluruh umat manusia, dan membanggakan Tuhan, Allah, semesta alam.